بسم الله الرحمن الرحيم. Pernahkah kau berdoa? Minta kepada Sang Pencipta agar menghadirkan wajah Nabi alaihissalatu wassalam dalam mimpi kita. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Engkau jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Kita harus berjuang. Kita perlu sholat malam. Kita perlu puasa sunnah semampu kita. Berjuang menuju Allah dan semoga Allah memudahkan bagi kita jalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Subhanallah. Tatkala kita beranjak dari rukuk kita, apa yang kita baca waktu itu? Kita mengatakan Sami'allahu liman hamidah. Allah itu mendengar dan menerima orang-orang yang memuji Allah Jalla Jalaluh. Lalu kita secara bersamaan mengatakan Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, hanya milikmu pujian itu. Dalam perjalanan kehidupan ini, terkadang kita ingin dipuji. Kita ingin disanjung atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Atas keindahan-keindahan yang kita rajut dalam kehidupan ini. Makanya kelak orang-orang yang beramal hanya mengharapkan pujian. Mereka akan menjadi koreknya api neraka pada hari kiamat. Kita tiap hari diajarin. Kurang lebih 17 kali. Kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tuh diajarin. Supaya tidak minta pujian dari orang. Kita mengatakan segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Rakaat kedua kau kembali mengatakan Alhamdulillah Rabbul Alamin. Rakaat ketiga kau kembali mengikrarkan Alhamdulillah Rabbul Alamin. Maka semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai memuji Allah dan tidak minta dipuji. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'an ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk kekasih kami, ya Allah. Untuk orang yang mencintai kami dan kita mencintai beliau. Untuk orang yang merindukan kami. Dan kami pun merindukan beliau. untuk seorang nabi yang kau utus sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini, untuk penyejuk pandangan kita. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam tatkala berbicara tentang cinta, beliau mengatakan, inna min asyaddin nasi hubbani. Kata Nabi, termasuk orang yang paling cinta kepada aku. Man lam yarani. Mereka adalah orang-orang yang belum pernah melihatku. Dia ingin melihat aku. Kita pernah enggak ingin melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walaupun hanya sekedar lewat mimpi. Pernahkah kau berdoa? Minta kepada Sang Pencipta agar menghadirkan wajah Nabi alaihissalatu wassalam dalam mimpi kita. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, termasuk orang yang paling cinta kepada aku adalah dia yang belum pernah melihatku. Waddalau ro'ani bimalihi wa ahlihi. Dia ingin melihatku walaupun harus mengorbankan istri, mengorbankan anaknya dan semua harta. Kalau dia harus hidup sebatang kara, karena keluarganya semua diambil sama Allah. Kalau dia hidup sendirian, karena semua hartanya juga telah habis. Asalkan dia bisa melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru tuh kita cinta sama Nabi alaihi salatu wasallam. Ya maaf, perjuangan kita tidak seberapa dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah SAW. Hanya untuk bersalawat kepada Nabi, hanya untuk menjadikan beliau tauladan kita, terkadang masih berat buat kita. Coba kau tanyakan kepada dirimu sendiri, dalam sehari berapa kali kau bersalawat buat Nabi? Salah seorang alim ulama, ana lupa namanya, dia bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Imam Syafi'i. Lalu orang ini bertanya, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah perbuat kepadamu? Qala zufiftu ila al-jannah aw zaffani ila al-jannah kama tuzaffu al-arus. Aku tuh diperkenankan untuk masuk surga, dihantarkan masuk surga sebagaimana pengantin itu dihantarkan, kemudian diberikan segala kenikmatan. Lalu orang ini bertanya, "Bima? Dengan apa engkau mendapatkan pahala itu? Dengan kitabmu Al-Um atau dengan kitab-kitab yang lainnya?" Kata Imam Syafi'i, "Bima qultu?" Dikatakan, "Aku mendapatkan itu karena aku menulis di kitab Ar-Risalah." Ketika itu aku bersalawat kepada Nabi mengatakan, "Allahumma salli ala Muhammadin kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihi al-ghafir." Aku mendapatkan itu karena salawatku kepada Nabi. Aku tulis dalam kitabku itu. Semoga salawat untuk Nabi senantiasa tercurahkan, setiap orang mengingatnya dan setiap orang lalai dalam kelalaian. Kata orang yang bermimpi ini, pagi harinya aku buka tuh kitab Ar-Risalah dan aku dapatkan tuh salawat Imam Syafi'i buat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jamaah, jangan meremehkan salawat buat Nabi. Wallahi mungkin itu yang memasukkan kita ke surga. Kita tuh kadang-kala meremehkan amalan-amalan kecil. Karena kita telah berbuat besar. Karena kita telah melakukan jauh yang tidak bisa dilakukan manusia. Yang lain, mungkin kita membangun masjid. Mungkin kita mengaspal jalan. Mungkin kita membangun madrasah. Banyak yang kita lakukan. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Engkau jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Dan kita tahu tidak ada yang masuk surga sebagai pengganti amalannya. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Lakukan segala kebaikan. Semoga Allah merahmati kita. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfat ain. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang perjalanan hidup kita. Banyak orang yang berhenti tidak di tempat pemberhentian. Banyak orang yang dalam perjalanan kehidupannya ini istirahat. Tidak di waktu istirahat. Kita lihat ketika kita bekerja. Kalau kita istirahat tidak di waktu istirahat, sejatinya kita telah melanggar peraturan yang ada. Dan bos kita pun akan menilai kita sebagai pekerja yang malas. Sebagai pekerja yang tidak sungguh-sungguh. Sehingga kemungkinan gaji kita dipotong atau bahkan kita bisa diberhentikan dari tempat kerja kita. Dan kehidupan ini adalah perjalanan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing yang sedang melakukan perjalanan. Lalu Nabi mengatakan, "Au'abiru sabil," tapi kau seharusnya jadi orang yang sedang transit, yang sedang akan melanjutkan perjalanan. Kita dalam perjalanan, jemaah. Jangan berhenti di tempat kecuali antum dibolehkan berhenti. Jangan istirahat di tempat seperti orang yang istirahat tahu-tahu di tengah tol dia berhenti. Ditabrak dengan mobil-mobil yang lain. Ada tempat istirahat. Bahkan kalau di situ mobilmu mogok, kau harus pinggirkan. Karena tengah-tengah itu bukan tempat berhentinya mobil. Kau harus pinggirkan. Kau harus kasih tanda-tanda kalau kita ini sedang berhenti. Ada masalah sama kita. Allah Jalla Jalaluh telah menjadikan kehidupan ini sebagai tempat yang sementara. Kita tidak akan abadi. Walaupun kita ingin abadi di muka bumi ini. Kadang-kadang kita melihat orang membangun rumah begitu mewah. Ditanya, kira-kira rumahmu ini kuat berapa tahun? Mungkin 100 tahun gak ambruk. Tapi umurmu berapa tahun? Ya itulah. Wallahu'alam. Aku sekarang sudah umur 60 tahun. Esok atau lusa aku mati. Tapi kenapa kau bangun rumah begitu mewah? Itu manusia. Dia ingin istirahat di sana. Dia ingin menikmati kehidupan ini dengan mengatakan hidup ini sekali ini. Kau harus nikmatin. Ya, silakan kau nikmatin kehidupan itu. ketika ada orang yang soleh dari kaumnya Nabi Musa memberikan nasihat kepada Bani Israel dan kepada orang-orang Egypt pengikut Fir'aun. Dia mengatakan, وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. Dan berkata orang yang beriman kepada kaumnya mengatakan, ikuti aku. Aku akan tunjukkan kepada kalian jalan menuju petunjuk Allah Jalla Jalal. Jalan kebenaran. Ya kaum, wahai kaumku. Innama hadhihi al-hayatud dunya mata. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku. Kehidupan dunia ini cuma sebentar. Sebentar. Dalam. Dan sejatinya akhirat itulah tempat istirahat yang sebenarnya. Tempat berhenti. Tempat memadu kasih dengan keluarga kita. Kau lihat, tatkala orang-orang masuk surga. Mereka berkumpul, mereka ngobrol. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Mereka saling bertanya, kau gimana? Kok bisa kau masuk surga? Kok bisa berada di tempat ini? Qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Famanallahu alaina wa waqana adzab as-sabum. Mereka mengatakan, kita tuh dulu ketika hidup di dunia, kita sangat takut sama keluarga kita. Kita berusaha menjaga keluarga kita. Kita terus memelihara mereka. Dan akhirnya Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Jemaah, dunia ini penjara. Tahu tuh kita tuh. Tapi kita tidak mau di penjara. Allah sudah menetapkan bahwa seorang yang beriman di muka bumi ini, dia dipenjara. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini surganya orang, penjaranya orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Penjara, kita banyak aturan jemaah. Capek gitu. Antum merasakan bagaimana lelahnya hidup di dunia ini. Memang Allah jadikan kehidupan dunia ini penjara buat kita. Banyak aturan buat kita. Ini haram. Itu enggak boleh. Sebagian orang mengatakan, nih Islam apaan nih? Sedikit-sedikit haram dia. Ya. Kita memang di penjara. Tuh orang yang di penjara banyak aturan. Boleh berjumpa sama keluarganya berapa hari sekali? Mungkin sepekan sekali. Sebagian di antara mereka enggak bisa ngobrol langsung, enggak bisa. Di hadapannya dia harus pegang telepon. Tangannya mau menyentuh tangan keluarganya enggak bisa. Dia hanya bisa meletakkan tangannya di kaca dan keluarganya meletakkan tangan di kaca. Lalu dia hanya bisa tersenyum. Nah, hadhihi dunya. Dan itu sudah ketentuan pencipta. Allah menentukan jemaah. Kita ini di tempat pengasingan. Tempat kita sebenarnya adalah surga Allah Jalla Jalla. Cuma Allah menurunkan Nabi Adam AS dari surga. Gara-gara satu dosa itu. Wa jannatul kafir. Dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Jemaah rahimakumullah. Ali pernah diminta. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Diminta oleh seseorang, ya Amirul Mukminin, siflana dunia. Wahai Amirul Mukminin, tolong kau sifatin buat kami. Gimana sih dunia ini? Kayak apa nih dunia? Kau gambarkan. Supaya kita paham. Kita tidak terkecoh. Kita tidak tertipu. Kayak antum, kalau ingin tahu, ana mau beli mobil. Mobil mereknya ini. Kau tahu gak dengan mobil itu? Iya. Mobil itu kaki-kakinya gak bagus. Mobil itu, ya mungkin bodinya kelihatan bagus, tapi rapuh sebenarnya. Mesinnya, Masya Allah. Tapi gak akan bertahan lama. Apa kata Ali? Qal, wa ma'asifu laka min darin. man sahha fiha amin. Apa yang aku bisa berikan kriteria tentang sebuah negeri, orang yang sehat di sana merasa aman. Kita tuh kalau lagi sehat, kadang-kadang melakukan dosa, melakukan apa, seakan-akan Allah gak akan kasih itu sama kita azab. Merasa aman. وَمَنْ سَقَمَ فِيهَا نَدِمْ. Yang sakit menyesal. Ya Allah, andai kata aku tidak melakukan ini. Kepingin ke masjid. Kepingin umroh, kepingin haji. وَمَنْ افْتَقَرَ فِيهَا هَزِنْ. Barang siapa yang fakir di dunia itu sedih hidupnya. Melarat kadangkala perjalanannya. وَمَنْ اِسْتَغْنَ فِيهَا فُتِنْ. Yang merasa cukup, yang kaya, dia terfitnah dengan kekayaannya. Halaluha hisab wa haramuha azab. Yang halal, yang kau makan yang halal, yang kau dapatkan dengan cara yang halal, kau akan dihisab. Ada hisab nanti. Dan kalau yang kau dapatkan yang haram, kau akan mendapatkan azab. Ini dunia, kata Ali bin Abi Thalib rahmatullah alaih. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi dunia ini? Ibnu Jauzi pernah ditanya, "Hal yasughu li an alhu wa urafih an nafsi bi syai'in min al-mubahah?" Boleh enggak aku ini ya refreshing lah. Santai. Menyenangkan diriku dengan hal-hal yang mubah-mubah sebenarnya. Dengan hal-hal yang mubah-mubah. Banyak hal mubah, jemaah. Ini orang tanya, gimana aku? Boleh enggak? Refreshing dengan hal-hal yang mubah-mubah. Apa kata Ibnul Jauzi? Inda nafsika minal mawajibat ma yushkhiluha. Kau tuh punya kewajiban-kewajiban yang seharusnya menyibukkan dirimu. Banyak yang wajib. Kadangkala kita merasa waktu kita kosong. 6. Kata Allah, fa'idha faragta fansab. Ketika kau kosong, isi kekosongan itu. Wa'ila rabbika faragat. Kau tuh menuju Allah, cari jalan. Tumbuhkan kecintaan kepada penciptamu. Lihat tuh. Perintah-perintah Allah yang belum kita lakukan. Dan sejatinya kita disuruh menyembah Allah hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian itu tiba. Jamaah, dunia ini bukan tempat istirahat. Maka kadangkala orang berhenti itu di tempat tidak berhenti. Akhirnya, ketika orang-orang pada berhenti, dia susah. Dulu tuh orang tua ngasih nasihat. Nak, iya, anak punya kakek. Kasih nasihat sama abah anak. Dia ngomong, nak, kalau kau mau capek sekarang, nak. Ketika kau muda sekarang kau lelah. Jangan sampai ketika kau tua, kau harus bersusah payah. Kau udah gak mampu nanti ketika tua. Punggungmu udah lemah. Lututmu udah tidak mampu kadangkala mengangkat tubuhmu lagi. Kalau kau harus capek sekarang. Dan kita kalau mau lelah sekarang kita lelah. Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan, waqad ajma'a uqala'u kulli ummah. Telah bersepakat semua orang-orang berakal dari semua umat. Kita tidak bicara umat Nabi Muhammad saja. Sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang berakal. Telah bersepakat. Sepakat atas apa? Mereka bersepakat. Ala anna na'im la yudraku bin na'im. Wa anna man athara ar-rahata fatathu ar-raha. Mereka bersepakat bahwa kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Tidak bisa. Kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan istirahat, santai, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Dan kita lihat, orang-orang sukses di dunia aja, bagaimana kehidupan mereka? Kadangkala orang tua yang sukses kepingin anaknya enggak lelah seperti dia. Anak kamu ketemu dengan beberapa orang tua mengatakan, Ustaz, anak enggak kepingin anak-anak susah seperti anak. Apa yang diminta anaknya diberikan? Ternyata anaknya tumbuh besar menjadi orang yang gagal dalam kehidupan ini. Karena orang tua berpikir anaknya ini bisa sukses dengan kenikmatan. Harus lelah. Itu sudah kesepakatan mereka. Harus ada perjuangan. Suruh anak-anakmu bekerja. Suruh dia mandikan mobil. Suruh dia nyapu. Suruh dia melakukan banyak perbuatan yang dia sadar. Kalau memang kenikmatan yang diraih oleh ayahnya sekarang, itu tidak dengan tidur-tiduran. Apalagi surga Allah Subhanahu. Jamaah rahimakumullah, kapan kita boleh istirahat? Kapan kita boleh berhenti? Yang pertama, tempat pemberhentian pertama di saat itu kau istirahat adalah ketika kematian tiba. Buat orang yang beriman, kematian itu tempat istirahat. Mereka yang mati di atas tauhid, di atas sunnah, percaya dengan firman Allah, yusabbitul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, yakin tuh. Bahwasanya Allah akan menetapkan hati orang yang beriman ketika dikubur. Ketika datang tuh malaikat yang bertanya kepada dia, Allah tetapkan hatinya. Dia akan istirahat jemaah di sana. Itu waktu berhenti tu, menikmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ajal menjemput dia, ketika beliau sekarat, beliau berkata, La ilaha illallah, anna lil mauti sakarat. Beliau mengangkat tangannya, menunjuk ke langit sambil mengatakan, La ilaha illallah, kematian itu benar-benar ada sekaratnya. Wallahi jamaah, kau tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, pernah memegang tubuh Nabi alaihi salatu wasallam, demam, panas sekali. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Ya Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syadida. Ya Rasul, sakitmu ini parah banget. Kita kadang-kadang melihat orang yang husnul khotimah yang mati tanpa sakit, yang mati biasa. Oh, itu tuh husnul khotimah. Belum tentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit parah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Inni u'aku wa'kar rajulaini minkum. Aku ini sakitnya dua orang di antara kalian. Kau bisa gambarkan orang yang paling parah sakitnya di dunia? Nabi itu dapat sakitnya double, jemaah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah ini karena engkau akan mendapatkan pahala double? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, na'am. Nabi menunjuk ke langit mengatakan, Firrafikil a'la, Firrafikil a'la, sampai tangannya akhirnya jatuh. Beliau meninggal dunia. Ketika itu beliau istirahat dari segala kelelahan dunia. Pernah suatu hari Fatimah radhiyallahu taala anha mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat abahnya ini sakit, parah sakit Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Fatimah mengeluh. Dia merintih mengatakan, Wa karba abata, Wah, karba abata. Ya Allah, susahnya ayahku. Susahnya abahku, kata dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah? Kepada putrinya, ini seorang nabi dia. Seorang makhluk yang paling dicintai Allah jalla jalaluh. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi kepada Fatimah? La karba ala abika ba'dal yaum. Putriku, tidak ada lagi kesedihan atas ayahmu setelah hari ini. Selesai saja. Semua kesusahan akan hilang setelah hari ini. Tidak ada lagi. Tapi hari ini belum selesai. Aku masih harus sabar, kata Nabi alaihi salatu. Nabi mengatakan kepada Fatimah, innahu qad hadara min abi ma laysa bi tarikin minhu ahada al-muwafati yawm al-qiyamah. Ananda, putriku telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan bisa ditolak, sesuatu yang tidak akan ada manusia yang tertinggalkan, semua bakal mati, dan nanti pada hari kiamat itu akan ada waktu perjumpaan, waktu penyempurnaan pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada jenazah yang lewat. Lalu beliau mengatakan, mustarihun wa mustarahun minhu. Orang itu beristirahat atau diperistirahatkan orang dari dia. Mustarihun wa mustarah minhu. Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Ya Rasul, apa yang maksud dengan mustarih? Orang yang beristirahat, dan apa yang dimaksud dengan orang yang diperistirahatkan orang lain dari dia? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. Ikhwan kaum muslimin, ini ada yang sangat penting. Ikhwan kita yang jualan ikan di kendaraannya, nah kendaraan tersebut terhalangi oleh mobil BM 1308 NM, mobil Karimun BM 1308 NM. Mohon bantuan untuk memindahkan parkirnya karena di belakangnya ada kendaraan yang ingin jualan ikan yang di pasar. Khawatir ikannya busuk. Silakan. Afwan, Ustaz Syarif. Allahu Akbar. Itu kehidupan dunia, cuma motornya ketutup, enggak bisa jual ikan, ikannya takut busuk. Hadih dunia Allah. Ada banyak hal yang kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Nabi SAW mengatakan tu jenazah tu yang istirahat. Siapa mereka? Orang yang beriman. Orang yang beriman akan istirahat dari semua kelelahan dunia. Akan istirahat dari ikannya. Yang tiap hari dia bawa ikan, mikir ikan. Iya betul. Dia akan istirahat dari pekerjaan dia. Tiap pagi dia berangkat kerja, yang dokter pasien, yang jadi pekerja diatur sama atasan, suruh ini, suruh itu. Orang yang beriman, yastarihu min nasabid dunya wa adzaha. Dia istirahat dari semua kesusahan dunia. Dari semua gangguan kehidupan dunia ini. Kemana? Ila rahmatillah. Kita kan yang kalau bicara pulang, berpulang ke rahmatullah. Siapa yang tahu? Bisa jadi dia pulang kepada azab Allah. Tapi orang yang beriman akan berpulang ke rahmatullah. Istirahat dia sudah. Wal abdul fajir yastarihu minhu ibad. Sedangkan hamba yang tidak benar, hamba yang jahat, dia telah diperistirahatkan. Artinya manusia, negeri, pohon, hewan-hewan istirahat dari gangguan itu orang. Antum lihat ketika ada orang preman yang mati, satu kampung mengatakan alhamdulillah ya Allah. Dari dulu kita nanti kematian dia. Nah, yang beristirahat siapa? Warga beristirahat. Tapi dia menuju kepada azab Allah Jalla Jalaluh. Nabi alaihi ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah ingin kebaikan buat seorang hamba, Allah akan pakai itu orang. Allah akan pakai. Para sahabat mengatakan, "Wa mastamalahu." Gimana dipakai sama Allah itu gimana? Dipekerjakan tuh sama Allah itu orang. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Yuftahu lahu 'amalun shalih baina yaday mautih hatta yarda 'anhu man hawlahu." Allah akan bukakan buat dia amal soleh sebelum dia mati, sehingga orang di kampungnya pada ridho sama dia. Jamaah, proses itu penting dalam menuju kepada Allah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mati husnul khatimah. Ada orang, masya Allah, orang gak benar. Tapi sebelum mati, masya Allah, dia ke masjid, dia mulai berbagi-bagi, dia mulai puasa sunnah, dapat 3 hari mati. Itu siang dikatakan ista'malahu. Kalau Allah ingin kebaikan buat orang, Allah akan pakai itu orang. Dipakai artinya diarahkan untuk berbuat kebaikan sebelum meninggal dunia. Sehingga orang kampung merasa kehilangan dia. Ya Allah, fulan meninggal, ya Allah. Mereka sedih ditinggal orang-orang baik. Itu tempat berhenti yang pertama, di situ kau istirahat. Tempat istirahat yang kedua yang kau boleh berhenti di sana adalah ketika seorang hamba masuk kuburan, ditinggal sama keluarganya, dan dia melihat kursi dia di surga. Baru dia istirahat yang kedua. Karena ketika dia masuk kuburan, akan datang malaikat mungkar dan nakir dengan wajah yang menyeramkan, yang akan bertanya kepada dia. Kuburan itu akan disempitkan. Akan ada persidangan yang sangat berat sekali. Ketika itu keluargamu sudah pulang ke rumah. Istrimu menangis sebentar. Lalu mungkin dia kawin lagi setelah itu. Nah, kita lihat ya, Ma. Wanita-wanita yang sama suaminya, "Masya Allah, aku akan sehidup semati dengan engkau, Bang." Ketika suaminya sakit, dipijetin. Suaminya mati, "Ya Allah, siapa pengganti suamiku?" Cari lagi kau di kuburan, ditanya sama mungkar lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza mat." Apabila seorang di antara kalian meninggal dunia, "Urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi." Ditampakkan tempat dia di pagi dan sore hari. Dibukakan pintu ke surga buat orang yang soleh. Datang tuh aromanya surga. Subhanallah. Keindahan surga kau lihat. Kemudian kuburannya yang sempit dilebarkan. Maddal bahar. Kita nih sekarang ada di, antum kalau punya rumah sebesar masjid RG, Raudatul Jannah. Tuh, Raudatul Jannah artinya taman surga. Segini taman surga? Enggak, kecil banget nih. Double set, kecil. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Maddal bahar." Sepanjang kau memandang, enggak ada tembok-tembok kayak gini. Allah luaskan seluas dia memandang. Lalu datang tuh amal soleh kepada dia. Ada orang yang datang, wajahnya indah. Bagus tuh orang. Lalu orang ini bertanya yang mati, "Man anta wajhukan ladhi ya'ti bil khair." Kau siapa kau? Wajahmu wajah orang yang datang dengan kebaikan. Kata dia. Apa kata orang ini? "Ana amaluka salih." Aku amal solehmu. Dia lupa sama keluarga dan anak-anaknya. Dia bersama nih amal solehnya. Lalu dia mengatakan, "Da'uni, da'uni ukhbiru ahli." Biarkan aku mau pulang. Aku mau kasih tahu sama keluargaku. Aku ingin informasikan kepada anak dan istriku kalau aku bahagia di kuburan itu. Lalu dikatakan, Uskun, sudah kau istirahat di sini. Ini waktumu istirahat. Dan orang ini menginginkan, Ya Rabbi, akhirisa, Ya Allah, bangkitkan kiamat. Kenapa? Karena di situ dia baru mencium aromanya surga. Baru mendapatkan keindahan surga dan belum masuk surga. Dia minta kiamat itu dipersihkannya. Itu istirahat yang kedua. Kau berhenti di sana. Ahibati fillah, kuburan kita jadi raudhah jannah atau jadi lubang-lubang neraka. Semua tergantung kita. Apabila orang-orang istirahat ketika di dunia, masuk kuburnya, kuburnya menjadi lubang neraka buat dia. Tapi orang-orang yang lelah, yang capek dalam kehidupan ini. Sampai ada sebagian salaf, subhanallah, dia sholat sampai kurus. Ditegur sama anak-anaknya, Abah istirahatlah Abah, istirahatkan badannya Abah ini, jangan zalim sama badannya. Apa kata orang, rahataha uris, aku melakukan ini agar aku mengistirahatkan badanku nanti. Kata dia. Di sini bukan waktunya istirahat, waktunya beramal, jemaah. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Yang sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Beliau sholat sampai bengkak kaki. Dan beliau sakit-sakitnya dua orang, jemaah. Apa mungkin kita bisa istirahat, jemaah? Tatkala kita santai dalam kehidupan ini. Nabi alaihissalam mengingatkan kepada putrinya, "Putriku, ini akhir dari kesedihan yang harus aku lalui. Setelah itu banyak lagi." Tempat istirahat yang ketiga. Tempat kau berhenti di sana. Bisa bernafas lega adalah ketika pembagian kitabmu dan kau mendapatkan kitabmu dengan tangan kananmu. Pada waktu itu, silahkan kau berteriak, berbahagia. Silahkan kau bereforia. Menunjukkan kegembiraanmu kepada semua orang. Jangan kau sembunyikan. Kalau sekarang orang bahagia senang dapat rumah baru, dapat mobil baru, dapat usaha baru, istri baru mungkin, dia senang. Tapi kesenangan itu ingat akan berakhir. Allah menceritakan pada hari kiamat tatkala persidangan ditegakkan. Allah mengatakan, Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan ditampakkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang tidak ada satupun yang tersembunyi. Wallahi jemaah, kita kadang-kadang menyimpan sesuatu di hati kita yang seluruh penduduk dunia tidak ada yang mengetahui. Tapi Allah tahu. Allah tahu apa yang kau simpan. Cinta atau kebencian. Apa aja. Pada itu akan ditampakkan kepada Allah. Lalu mulai kitab-kitab itu dibagikan. Berterbangan itu buku-buku. Wa idza suhufun nushirat. Kemudian orang mulai mengambil kitab-kitabnya. Apa kata Allah tentang hamba-hambanya yang boleh istirahat pada waktu itu? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Fayaqul. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan berkata, Ha'umukra'u kitabiyah. Dia berteriak mengatakan, baca nih rambutku, baca kitabku nih. Inni wanantu anni mulakin hisabia. Aku yakin kalau aku akan mendapatkan hisabku ini. Aku berlelah-lelah di dunia. Aku dihina sama orang. Aku dicela ketika beramal. Aku dipojokkan. Aku diasingkan. Aku diremehkan. Inni wanantu anni mulakin hisabia. Aku yakin kalau aku akan mendapatkan hisabku, jemaah. Lalu, bagaimana dengan orang ini? Fahuwa fi aishatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Istirahat dia. Fi jannatin aliyah. qutufu hadaniyah, di surga Allah yang tinggi. Jamaah, di surga Allah itu ada satu pohon yang orang berkendaraan baru bisa melalui pohon ini setelah 100 tahun. Dia berkendaraan, gak hilang-hilang tuh naungan pohon itu. Surga yang tinggi sekali. Mungkin orang berpikir, kalau surga tinggi, pohonnya tinggi, buah-buahnya tinggi, bagaimana kita menikmati buah-buah itu? Tenang, antum tidak lagi di dunia. Qutufuha daniyah, memetiknya itu sangat dekat sekali. Subhanallah, kau yang tiduran bisa memetik buah surga. Kau yang sedang duduk, kau ingin buah apa aja, datang tuh buah itu, kau bisa memetiknya. Tapi ketika kita di dunia, enggak. Kita kepingin durian, harus naik ke pohon durian, berduri-duri tangan kita. Kita kepingin makan apel, di mana kita cari pohon apel, harus diimpor dari tempat-tempat mana. Nanti qutufu hadan. Bukan cuma itu. Sebagian orang, masya Allah, di dunia kita lihat segala macam menu dihidangkan kepada dia. Di dunia. Segala buah. Seafood. Antum mau apa? Mau udang. Mau cumi. Mau ikan. Mau lobster. Mau kerang. Semua disediakan. Tapi kita dalam kehidupan dunia, kadangkala segala makanan enak dihadapkan kepada kita. Kita tanya sama tuan rumah, Afwan, punya telur asin? Oh, mau telur asin? Ini banyak yang enak. Iya, aku sudah penyakitan. Semua yang ada di hadapanku itu gak bisa aku makan. Hadi dunia. Tapi di surga apa kata Allah? Kulu washrabu hanian. Kalian silahkan makan. Kalian silahkan minum tanpa takut dan khawatir penyakit. Jamaah, ana punya teman cerita, dia berangkat ke Yaman, ke Hadramut. Dia itu dalam perjalanan selalu makan dan minum sedikit. Makan sedikit. Minum sedikit. Kenapa? Karena toilet yang dia hadapin menakutkan. Setiap masuk toilet, aduh, gak jadi keluar. Jadi penyakit di perutnya. Suatu hari dia sampai ke rumah saudaranya, dikasih makanan yang banyak, masya Allah. Mereka berdua apa bertiga? Satu sahibnya diutus. Coba kau berangkat ke toilet dulu. Jadi mau makan itu cari toilet dulu. Dia berangkat ke toilet. Dia lihat toiletnya bagus. Ngomong sama sahibnya. Itu makan banyak langsung ke toilet. Ya jemaah. Di surga gak ada itu. Gak ada kayak gitu. Aja kau mau makan berapa banyak pun akan hilang dari tubuhmu lewat pori-porimu, hilang lewat keringatmu, hilang lewat sendawamu, selesai. Hanian. Kenapa? Bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Karena kalian dulu tuh dalam kehidupan yang lalu, dalam kehidupan dunia, di waktu-waktu kosong kalian, kalian penuhin dengan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Di situ jamaah, ini waktu kita bukan untuk istirahat di dunia ini. Waktu untuk beramal. Jadi kadang-kadang ada seorang istri melihat suaminya capek. Bang, kok capek banget kerja, bang? Nah, katakan kepada istrinya, Dek, aku ingin punya rumah di surga. Aku ingin kau bersama anak-anak kita, kita bisa kumpul lagi di sana. Maka di sini waktunya kita capek. Waktunya kita ngumpulkan modal semuanya untuk di sana. Sebelum itu belum istirahat. Jamaah, istirahat yang keempat. Di situ kita boleh berhenti. Ketika dalam timbangan. Ketika ditimbang amal perbuatan kita. Rasulullah SAW pernah ditanya. Ya Rasulullah, nanti tuh. Pada hari kiamat. Apakah kita saling mengenal? Nanti di padang mahsyar, belum masuk surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, amma fi salasati mawatin fala. Di tiga tempat kita tidak akan kenal sama saudara kita. Kita hanya akan memikirkan nafsi-nafsi. Yang pertama, ketika pembagian kita. Yang kedua, ketika ditimbangnya amal perbuatan. Dan yang ketiga, ketika melewati sirat. Kita gak akan kenal. Antum gak akan kenal sama anak. Antum gak akan kenal sama anak antum. Antum tidak akan kenal sama orang tua antum ketika itu. Antum hanya tahu nafsi-nafsi. Diriku ya Allah, diriku ya Allah. Sampai dikatakan dalam penimbangan itu ada orang tua yang cari anaknya supaya anaknya kasih amalnya kepada dia. Anaknya mengatakan, aku ayah gak tahu. Apakah timbangan kebaikanku akan lebih banyak daripada timbangan keburukanku? Gak tahu. Semuanya memikirkan diri mereka masing-masing. Allah berfirman, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tuh, orang yang berat timbangan kebaikannya, dia akan dapat kehidupan yang diridhoin Allah Subhanahu wa ta'ala. Istirahat. Ketika dia lihat timbangan kebaikannya, dia langsung istirahat. Dia kata, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah. Di antara amal yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asqalu ma fil mizan husnul khuluq." Amalan yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat adalah husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Kita ni muslim, sudah ngaji, kadangkala akhlaknya kurang. Di antara akhlak yang mulia itu, enggak mahal sih. Kau ucapkan salam sama saudaramu dan tersenyum kepada dia. Semalam anak ingatkan nih, kita kadang-kadang kajian gini, antum sama yang di sebelahnya enggak kenal. Antum kenal enggak? Antum sama yang di sebelah antum? Enggak. Coba salaman, tanya dia namanya. Coba. Siapa namanya? Siapa? Rahmat. Rahmat tahu sama namanya dia. Subhanallah, syukur jamaah. Kita ini satu masjid. Bahkan satu tempat duduk. Bahkan paha kita menempel dengan paha saudara kita. Mana ukhuwah kita jemaah? Allah jadikan kita saudara jemaah. Kau duduk, awal kau duduk datang orang, mungkin orang itu enggak salah. Kau yang salah. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Dari mana bang? Kalau dia lebih tua kau panggil abang. Kalau dia lebih kecil kau panggil adik. Siapa? Yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat itu husnul khuluq. Enggak perlu keluar duit antum mengucapkan salam kepada saudara antum. Dan biasakan itu, jemaah. Biasakan ini. Anak-anak lihat kadang-kadang orang kajian masya Allah. Sama sekali selesai kajian tidak enggak ngomong. Berdiri selesai. Keluar dari pintu sohibnya cari sandal, enggak diurusin. Kau saya tanya, bang, sandal abang warnanya apa? Kau bantuin dia. Enggak keluar duit dia mah. Wallahi. Ana ingatkan, la tadkhul jannah hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Apakah kalian mau aku kasih tahu amalan tuh yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Kata Nabi alaihi salatu afshir salam bainakum, tebarkan salam. Kau duduk tuh sahabat Nabi subhanallah, mereka jalan bareng-bareng. Kadangkala di jalan itu ada pohon, akhirnya mereka harus pisah nih mereka, lalu ketemu lagi, assalamualaikum lagi mereka sama. Subhanallah, itu mereka dididik sama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita, ya, semua terserah kita. Tapi kelak yang paling berat ditimbangan adalah akhlak yang mulia. Istirahat yang kelima atau tempat kita berhenti di situ, kau boleh merasakan kenikmatan ketika engkau sudah melewati sirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sirat. bagaimana tatkala jahanam didatangkan. Yu'ta bi jahannam yawmal qiyamah laha sab'una alfi zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak. Didatangkan pada hari kiamat itu neraka jahannam memiliki 70 zimam. 70 apa coba? Tali. Kalau kuda itu apa? Kekang. 70.000 kekang. Di setiap kekang itu yang menariknya adalah 70.000 malaikat. Antum bisa bayangkan, Allah ya. Anak kemarin naik pesawat, ketika anak lihat awan-awan, ketika anak lihat pohon-pohon, rumah-rumah. Wallahi kecil sekali. Bagaimana nanti pada hari kiamat? Lalu ketika didatangkan neraka jahanam itu, dipasang sirat, dipasang jembatan. Kita tahu dari kecil bahwasanya sirat itu lebih tipis daripada rambut. Ada yang mengatakan seperti rambut dibelah 7. Lebih tajam dari pedang. Itu disebutkan dalam asar-asar. Tapi yang jelas kata Nabi SAW, sirat itu menggelincirkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa tursalul amanah war rahim. Amanah dan rahim itu dikirim untuk menjadi seperti pagar untuk orang-orang yang melewati di sana. Amalan kita dalam kehidupan ini. Fayu'dan, aku diizinkan orang-orang untuk melewati. Fayamurru awwalukum kalbar. Yang pertama melewatin itu seperti kilat. Halilintar itu kita lihat kilatnya itu, tahu-tahu dia sudah sampai. Qalat qultu bi abi anta wa ummi ayyu syai'in kamaril barq. Sahabat ini tanya, "Eh Rasulullah, gimana tuh seperti kilat kayak apa? Kalian lihat tuh kilat. Bagaimana dia datang kemudian hilang?" Kita kadang-kadang mau nunjukin anak-anak, lihat nak. Datang langsung hilang. Seperti itu cepatnya. Kemudian summa kamaril rih. Ada yang seperti angin. Ada yang seperti burung. Ada yang seperti onta yang kencang. Tajri bihim a'malukum. Au tajri bihim a'maluhum. Semua itu yang membuat mereka cepat itu bukan nasabnya, bukan wajahnya, bukan kecantikannya, bukan ketampanannya, bukan pakaiannya, lakin tajri bihim a'maluhum. Semua tergantung amalannya. Kita sering kan bergurau, kadangkala makan bareng nasi bungkusan, tahu-tahu kita dapat ayam sayapnya, yang satu dapat pahanya, yang satu dapat dadanya, yang satu dapat cekernya. Contoh ceker. Ketika dibuka, yang dapat paha mengatakan tergantung amal. Nah, kalau itu tergantung rezeki, jemaah. Nah, memang rezekinya antum paha apa. Tapi nanti pada hari kiamat, jemaah, tuh. Ada orang-orang yang selamat. Ada orang-orang yang cedera. Dia sampai ke akhir jahanam itu, badannya penuh cedera. Ada yang terjungkal di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi istirahat yang kelima ketika melewati sirat. Antum melewati sirat, selesai itu. Cerita orang yang terakhir keluar dari neraka. Ketika dia keluar dari neraka, dia langsung memandang ke neraka mengatakan, alhamdulillahilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau. Kemudian yang terakhir, jemaah. Tempat berhenti yang terakhir dan selama-lamanya setelah itu tidak ada lagi kesedihan. Kalau tadi tempat berhenti yang kita sebutkan, itu masih ada tempat pemberhentian selanjutnya. Artinya ketika orang mati, iya, dia istirahat. Dia nikmat di situ. Tapi ketika masuk kuburan adalah di ujian. Ketika dia melihat kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang, dia istirahat lagi. Nanti lama dia istirahat mungkin. Sampai ketika dibangkitkannya kiamat, dia mulai berjalan. Melanjutkan perjalanan menuju surga Allah. Ketika dibagikan kitab, dia nunggu. Dapat kitabnya, dia istirahat lagi. Nanti ketika ditimbangan, dia takut. Ketika dapat timbangannya lebih berat, timbangan kebaikannya, di situ dia beristirahat dan menikmati lagi. Mereka berjalan terus ketika menuju ke sirat dan lewat sirat. Mereka masih diuji di sirat. Sampai melewati sirat berhasil, mereka istirahat. Apakah selesai? Belum. Karena setelah melewati sirat, orang-orang itu akan ditahan. Tidak langsung masuk surga. Yuhbas fi qantaratin. Di satu jembatan, satu tempat. Untuk qisas. Di antara orang-orang yang masuk surga. Tapi di antara mereka masih ada permasalahan. Kita jamaah. Kadang-kadang punya masalah sama saudara kita sendiri. Sama-sama orang soleh, sama-sama orang baik. Tapi ada masalah di hati kita. Kita mungkin hasad. Kita mungkin ribain saudara kita. Kita mungkin ngomongin dia. Nanti tuh, setelah lewat sirat, kok akan kisos? Perbuatan-perbuatan dosa yang kau lakukan kepada saudara akan terjadi kisos. Kau pernah mukul saudaramu. Kau pernah ambil hartamu, apa aja. Di situ terjadi pembalasan. Setelah itu, mereka menuju ke surga. Sampai ke surga, orang-orang mendapati surga tertutup. Penuh surga itu. Antum jarak pintu surga itu antara Mekah dengan Hajar. Hampir 1000 kilometer. Jaraknya. Itu penuh dengan manusia. Mereka minta dibukakan, enggak ada yang bisa masuk surga. Sampai datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang. Lalu beliau ambil itu. Tempat untuk mengetuk pintu gerbang surga. Diketuk sama Nabi alaihi salatu wasallam. Malaikat yang menjaga surga bertanya, "Man? Siapa yang mengetuk pintu?" Nabi kita mengatakan, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata malaikat, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga ini sampai kau dulu yang masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala itu kau istirahat. Dan itu istirahat yang selama-lamanya. Yang tatkala itu Allah bercerita. Orang-orang yang masuk surga mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Itu orang-orang yang masuk surga mengatakan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah yang telah menghilangkan, yang telah mengusir semua kesusahan. Di kuburan masih susah. Di padang mahsyar masih ada sedikit kesusahan. Melewatin sirat masih ada kesusahan. Masuk surga, hilang semuanya. Sesungguhnya Rabb kami la ghafurun syakur. Dia maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Kita tuh gak pantas masuk surga jamaah dengan amalan kita sama sekali. Kalau dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan ibadah kita dan dengan dosa-dosa kita, neraka tempat kita. Sebaik apapun. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan enggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Masuk surga itu dengan rahmat Allah jalla jalaluhu. Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Syakur. Artinya syakur itu yang pandai berterima kasih. Yang amal sedikit, Allah kasih pahala yang besar sekali. Pantes gak jemaah, antum kerja 70 tahun di dunia, hidup di surga selama-lamanya. Gak pantes jemaah. Tapi Allah syakur. Kita beramal sedikit, Allah kasih banyak. Kita berbuat dosa besar. Lalu kita datang kepada Allah. Apa kata Allah? Ya Ibn Adam. Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan. Thumma ataitani la tushriku bi syai'an. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai hambaku, wahai anak Adam, kalau kau datang menjumpai aku dengan dosa hampir sepenuh bumi ini. Antum bayangin jemaah. Dosa hampir sepenuh bumi ini. Kita kalau punya dosa sepenuh masjid ini aja berat. Tapi kalau kita punya dosa sepenuh bumi ini, lalu kita menjumpai Allah tanpa berbuat kesyirikan sedikit pun, apa kata Allah? Aku akan datangkan kepada engkau sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Allah itu Ghafurun Syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadli. Itu Allah tuh yang menghalalkan buat kita, yang memperkenankan buat kita untuk tinggal di tempat tinggal yang sebenarnya. Min fadli. Itu karena karunia Allah. La yamassuna fiha nasabun. Enggak ada lagi capek, enggak ada lagi lelah. Wa la yamassuna fiha lughub. Antum letih, enggak ada lagi. Sekarang waktunya untuk berletih-letih. Allah mengatakan, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kau itu bersusah payah, bekerja keras menuju Rabbmu, dan kau akan mendapati apa yang kau lakukan. Akan ada hisab pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, Imam Ahmad ditanya oleh orang dari Khurasan. Imam Ahmad di Baghdad. Ada orang dari Khurasan, dari daerah Iran sana datang ke Baghdad. Orang ini bertanya. Dia mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, qasadtuka min Khurasan, as'aluka an mas'alah. Wahai Abu Abdillah, aku ini datang dari Khurasan untuk bertanya kepadamu satu pertanyaan, satu permasalahan. Qala lahu sal. Imam Ahmad mengatakan, fadl, kau mau tanya silakan. Lalu orang ini berkata, ya Imam, mata yajidul abdu ta'mar roh. Hai Imam, kapan orang itu dapat merasakan nikmatnya istirahat? Kapan kita bisa merasakan istirahat itu? Kapan? Mungkin orang ini merasa lelah beramal. Terus beramal, terus bekerja. Betapa banyaknya perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, aturan-aturan Allah. Maka dia tanya sama Imam, kapan hamba ini merasakan istirahat itu kapan? Kata Imam Ahmad, inda awwali qadamin yada'uha fil jannah. Ketika dia meletakkan satu kakinya di surga, ketika itu kau istirahat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Jadi jamaah, jangan berhenti di tempat yang kita tidak boleh berhenti. Lanjutkan perjalanan kita. Kau rasakan pahitnya kehidupan ini. Kau rasakan pundakmu letih mengangkat beban dunia ini. Kau rasakan ketika kau meninggalkan kasurmu untuk sholat malam. Allah ceritakan tuh tentang orang-orang yang masuk surga. Apa kata Allah? Wallahi ya ma'ana ketika baca ayat ini, anak kayaknya gak bisa masuk surga. Allah mengatakan, tatajafa junubuhum anil mataji. Di malam hari, pinggir tubuh mereka itu jauh dari ranjang mereka. Itu tuh orang yang masuk surga. Gak deket sama kasurnya. Dia minta sama Allah. Mohon sama sang pencipta. Dan Nabi pernah makan sama sahabat. Lalu sahabat itu ada yang bersendawa. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, kuffa anna jusha, kau tahan tu, jauhkan dari kami sendawamu. Inna aktsaruhum shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumil qiyamah. orang yang paling sering kenyang di dunia. Itu adalah orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat nanti. Kita harus berjuang. Kita perlu sholat malam. Kita perlu puasa sunnah semampu kita. Berjuang menuju Allah dan semoga Allah memudahkan bagi kita jalan menuju surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.